adalah istana kita. Rumah tangga itu bahagia kita. Rumah tangga harus menjadi perhatian khusus bagi kita. Karena itu peliharalah dengan bijaksana. Jangan menjadi bodoh dengan mengacaukan rumah tangga. Karena mengacaukan rumah tangga adalah malapetaka yang mengerikan. Bayangkan ketika istri yang dicintai menjadi sakit hati, terpojok sendiri meratapi hidup ini. Rasa benci tak terhindari tertumpah pada suami yang membawa kekacauan di dalam rumah. Anak-anak tak lagi tunduk, hormat tak lagi didapat. Bukankah itu malapetaka? Anak justru menjadi lawan. Semakin hari semakin ia dewasa, semakin kuat perlawanan yang diberikannya. Saat yang sama, sang ayah semakin tua. Penyesalan tak mungkin mundur ke belakang. Kekacauan sudah mewarnai kehidupan rumah tangga. Itu sangat menyedihkan. Karena itu, bijaksanalah. Jangan kacaukan rumah tangga, karena di sanalah istana kita. Jangan kacaukan rumah tangga, itulah pusat bahagia. Mari meraih kehidupan dalam kebijaksanaan. Menjaga rumah tangga dengan kesetiaan. Memagarinya dan memenuhinya dengan cinta dan kejujuran. Supaya tidak ada dusta di dalam rumah tangga. Dan tak ada pengkhianat tinggal di sana. Bahagianya rumah tangga, semoga itu rumah tangga Anda. Jika terancam, segera perbaiki.